zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustada'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, bagi laki-laki maupun wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 97-99. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan yaitu makna hijrah. Hijrah secara bahasa artinya adalah at-tark. Hijrah secara bahasa artinya adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan di sana ada makna yang lain hijrah secara bahasa, yaitu hijrah secara bahasa artinya adalah musaramatul ghair, yang artinya berpisah dengan orang lain. Musaramatul ghair yang artinya adalah berpisah dengan orang lain. Ini arti hijrah secara bahasa. Di sini penulis mengatakan, dan setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Jadi setelah beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah, maka beliau diperintahkan untuk berhijrah, memisahi orang musyrik. Memisahi orang musyrik. Yang mana dengan berhijrah tersebut akhirnya beliau sanggup untuk menegakkan agama beliau, dan sanggup untuk memperlihatkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah hukumnya wajib, dan tidak bisa dakwah dilakukan di negeri yang menyulitkan seorang pendakwah untuk berdakwah. Maka berhijrah pun hukumnya wajib. Kenapa? Karena sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dakwah hukumnya wajib, dan dakwah tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan hijrah. Maka hijrah pun hukumnya wajib. Paham ini pada ikhwan? Dakwah hukumnya wajib, dan dakwah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan berhijrah. Maka berhijrah hukumnya wajib. Ma la yatimmu bihi ma la yatimul wajib illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya. Maka hijrah hukumnya wajib, karena berdakwah hukumnya wajib. Itu ingat. Ya, berdakwah hukumnya wajib, dan tidak bisa berdakwah kecuali dengan berhijrah. Maka hijrah pun hukumnya wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan bisa terjadi kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini pun hukumnya wajib. Ini poin sebagai tambahan yang sudah kita pelajari. Kemudian Penulis mengatakan di sini, wal hijrah al-intiqal min baladi syirk ila baladi Islam. Hijrah adalah pindah dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Kita sudah sebutkan apa itu negeri syirik dan apa itu negeri Islam. Negeri syirik adalah negeri yang ditegakkan syiar-syiar kesyirikan. Negeri syirik adalah negeri yang ditegakkan syiar-syiar kesyirikan. Negeri Islam secara umum, jangan lupa itu tambahannya, secara umum. Sedangkan negeri Islam adalah negeri yang ditegakkan syiar-syiar Islam secara umum. Nah, para ulama mengatakan bahwa memperlihatkan atau menegakkan syiar Islam bisa terjadi dengan dua cara. Menegakkan syiar Islam bisa terjadi dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menampakkan syiar tersebut di hadapan khalayak ramai. Menampakkan syiar tersebut di hadapan khalayak ramai. Seperti ada sholat, sholat berjamaah, sholat Jumat, puasa, menampakkan syiar tersebut di hadapan khalayak ramai. Kemudian yang kedua, menegakkan syiar Islam yaitu dengan menghilangkan agama kesyirikan dengan cara menjelaskan kesesatan kesyirikan, bermusuhan dengan kesyirikan, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini dua cara disebutkan oleh para ulama untuk menegakkan syiar Islam. Ya. Jadi kan begini caranya. Negara Muslim adalah negara yang menegakkan syiar Islam secara menyeluruh. Baik. Kata menegakkan syiar Islam ini apa? Nah, itu yang saya bicarakan dari tadi. Menegakkan syiar Islam ini ada dua. Yang pertama, menampakkan syiar tersebut di tengah kaum muslimin seperti azan, sholat, jumatan, dan semisal. Dan yang kedua adalah membatalkan agama kaum musyrikin. Membatalkan agama kaum musyrikin dengan cara menjelaskan kesesatan mereka, berlepas diri dari mereka, kemudian menegakkan permusuhan dengan mereka. Nah, ini yang baru disebut dengan menegakkan syiar Islam. Dan itu baru yang disebut dengan negara Islam. Jadi jangan lupa ya, kita sekarang berbicara tentang hijrah. Hijrah itu terjadi kalau seandainya kaum muslimin tidak bisa untuk menegakkan syiar Islam. Berarti mereka di negara musyrik. Baik. Apa itu negara Islam? Negara Islam adalah negara yang menegakkan syiar Islam. Menegakkan syiar Islam. Nah, menegakkan syiar Islam bisa terjadi dengan dua cara. Bagaimana caranya? Menegakkan syiar Islam bisa terjadi dengan dua cara. Yang cara yang pertama yaitu ini pembicaranya begini. Hijrah. Makna atau definisi bahasa adalah meninggalkan. Atau ada makna yang kedua, memisahkan diri dari yang lain. Makna istilah syariat adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri keislaman. Baik, paham sampai sini? Kemudian pembicaraan hijrah yang kedua, yaitu negeri keislaman. Pengertian dia adalah negeri yang menegakkan syiar Islam. Baik, paham sampai sini? Penegakan syiar Islam dengan dua cara. Yang pertama yaitu apa tadi? Menampakkan. Jangan lupa ini menyeluruh. Yang kedua yaitu membatalkan kesyirikan. Nah, ini negeri keislaman. Baik. Hukum berhijrah. Hukum berhijrah yaitu wajib dengan wajib atas seorang yang terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama, tidak mampu menegakkan syariat Islam. Yang kedua, mampu berhijrah. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang hijrah macam-macam hijrah. Yang pertama, macam-macam hijrah yaitu hijrah dari negeri kesyirikan. Hijrah dari amal buruk. Hijrah dari perbuatan kebiasaan buruk. Macam-macam hijrah. Ini sudah? Baik. Hijrah tidak terputus sampai kiamat. Tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Nah, ini harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan kepada yang menonton saya lewat Facebook. Kameranya tidak bisa diarahkan karena saya mengerjakan sendirian. Baik, perhatikan baik-baik. Tadi hukum berhijrah wajib. Hukum berhijrah wajib bagi siapa? Bagi dua orang. Seorang yang tidak mampu menegakkan syiar Islam dan seorang yang mampu berhijrah. Adapun yang mampu menegakkan syiar Islam atau yang tidak mampu berhijrah karena tua, karena tidak ada harta, karena tidak tahu jalan, karena lemah, maka pada saat itu tidak wajib baginya berhijrah. Maka wajib atas seorang yang terkumpul padanya dua syarat. Ya. Kemudian selanjutnya macam-macam hijrah. Macam-macam hijrah yaitu hijrah dari tempat kesyirikan kepada tempat keislaman. Yang kedua, hijrah dari teman buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Yang artinya seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Apabila temannya baik, maka niscaya dia akan baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su ka hamil mis wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dengan perumpamaan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Maka berhijrah dari teman yang buruk. Yang ketiga, berhijrah dari perbuatan yang buruk seperti kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Berhijrah dari perbuatan yang buruk. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini hukum berhijrah ada perkataan sangat menarik dari Syekhul Islam. Antum harus catat. Beliau mengatakan, "La yaslamu ahadun min asyirik illa bil mubayanati li ahlihi seseorang tidak akan terlepas dari kesyirikan sampai ia melepaskan diri, memisahkan diri dari pelaku kesyirikan. Seseorang tidak akan terlepas dari kesyirikan sampai ia memisahkan diri dari kesyirikan. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi berhijrah itu bukan perkara sembarangan. Ya. Kalau seandainya ingin terlepas dari kesyirikan, maka harus melepaskan diri dari pelaku kesyirikan. Kalau kita di tengah-tengah hidup di tengah pelaku kesyirikan, maka mau tidak mau pastinya akan terciprat kesyirikan. Dan di Indonesia ini kan banyak negeri-negeri ataupun daerah-daerah yang mayoritasnya kesyirikan. Maka pada saat itu orang harus berhijrah. Kalau seandainya dia tidak mampu melaksanakan syiar Islam atau dan dia wajib untuk dan dia mampu berhijrah, tidak mampu melaksanakan syiar Islam dan mampu untuk berhijrah, maka wajib dia berpindah dari tempat tersebut. Tidak boleh dia di tempat tersebut. Ini hal-hal yang berkaitan dengan hijrah. Baik. Kemudian kita baca dalil. Dalilnya di sini ayat Surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa disebut menganiaya? Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dan dia menganiaya dirinya sendiri. Karena dia tetap tinggal di tengah orang-orang kafir. Dikatakan ayat ini turun kepada penduduk Mekah, masuk Islam tapi tidak berhijrah. Nah, ini garis bawahnya baik-baik. Dikatakan ayat ini turun kepada penduduk Mekah, masuk Islam tapi tidak berhijrah. Maka disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Disebut oleh Allah sebagai orang yang apa? Zalim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Kemudian kepada mereka para malaikat itu berkata, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Maksudnya adalah kenapa kalian tinggal di Mekah? Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Kenapa kalian tinggal di Mekah? Padahal dan tidak mau berhijrah. Ya. Dan ini termasuk pencelaan, bukan pertanyaan untuk dijawab. Kenapa tidak mau berhijrah? Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas. Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Nah, maka para ikhwan dirahmati Allah, di sini para ulama mengatakan syarat wajibnya berhijrah tidak mampu menegakkan syariat Islam. Tertindas di negeri Mekah maksudnya adalah mereka tidak mampu untuk menegakkan syariat Islam. Maka mereka tidak mampu untuk menegakkan apa? Syariat Islam. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu para malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Maksudnya kota Madinah. Kalian keluar dari negeri kesyirikan, dari para pelaku kesyirikan, rakyat syirik, keluar ke kota Madinah. Nah, Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para malaikat tidak memberikan uzur, tidak memberikan alasan maaf untuk orang-orang yang tidak mau berhijrah. Di sinilah para ulama mengatakan hukum berhijrah apa? Wajib. Karena para malaikat tidak memberikan uzur. Kalian bisa berhijrah kok. Kenapa kalian tidak mau berhijrah? Dan di sinilah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man jama'a al-musyrik wa sakana ma'ahu fahuwa fa innahu mithlu." Barang siapa yang hidup bersama orang musyrik, tinggal bersama mereka, maka sesungguhnya ia sepertinya. Ia sepertinya. Nah, ini hati-hati. Ya. Kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang dekat dengan orang-orang musyrik, satu kampung, satu gang orang musyrik semua. Ya, semua. Kalau seandainya dia tidak bisa menegakkan syiar Islam dan dia mampu untuk pindah, wajib untuk keluar. Kemudian Allah berfirman, "Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustadha'afin minar rijal wan nisaa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang tidak wajib berhijrah. Siapa? Laki-laki yang keluar renta atau tidak punya biaya atau sakit atau tidak tahu jalan. Kemudian juga perempuan apalagi, anak-anak apalagi, mereka orang-orang lemah, maka diperbolehkan untuk tidak berhijrah karena tidak mampu berhijrah. Tidak mampu untuk berhijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Nah, ini seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu minnal mustadha'afin. Kuntu ana wa ummi minnal mustadha'afin." Aku dan ibuku termasuk orang-orang yang lemah yang tidak bisa berhijrah langsung. Nah, ini termasuk daripada contoh dari sahabat yang lemah. Maka Allah memaafkannya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Karena kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tulis hijrah tidak terputus sampai hari kiamat. Hijrah apa itu nanti? Ya, nanti kita akan bahas itu. Kemudian penulis mengatakan, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu, la ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun." Yang artinya, wahai hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bumiku luas, Allah memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk berhijrah dari negeri yang mereka tidak bisa menegakkan agama mereka kepada bumi yang luas. Menunjukkan bahwasanya bumi Allah itu tidak kecil, akan tetapi luas. Cukup untuk seluruh makhluknya. Kalau seandainya di sini orang musyrik yang menegakkan syiarnya, kita pindah ke tempat lain. Nah, sama itu juga dalam berdakwah. Kalau seandainya di sebuah tempat kita tidak dibolehkan, pindah ke tempat lain untuk berdakwah. Bumi Allah itu luas. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Maksud kata-kata bumiku luas berarti Allah memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk berhijrah jika mereka tidak mampu menegakkan agama seperti Mekah. Dan kata-kata luas di sini menunjukkan bahwasanya bumi Allah luas. Kalau tidak bisa menegakkan agama di sini, maka silakan pindahkan ke sini. Kalau tidak bisa, silakan pindahkan ke tempat yang lain. Bumi Allah luas. Fa iyyaya fa'budun. Maksudnya adalah bahwa hanya kepadaku kalian menyembah. Hanya kepadaku kalian menyembah. Bumi Allah itu diciptakan untuk kita dan kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi ada hadis menarik, Ibnu Adam khalaqtuka li ajli. Wahai anak manusia, kita semua, aku ciptakan engkau untukku, artinya untuk beribadah kepada-Ku. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajli. Dan aku ciptakan segala sesuatu untukmu, wahai anak Adam. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dunia dan seisinya untuk kita manusia. Tugas kita untuk Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Baghawi rahimahullah sabab nuzul hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Perhatikan baik-baik. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, siapa Imam Al-Baghawi? Imam Al-Baghawi namanya Al-Husain bin Mas'ud. Al-Husain bin Mas'ud, gelarnya Muhyiddin, kunyahnya Abu Muhammad. Beliau adalah ulama dan mempunyai kitab Tafsir Al-Baghawi yang terkenal, dan juga mempunyai kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi. Dan beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Jadi ulama Islam abad ke-6 Hijriah, sebelum Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Baghawi berkata, sebab turunnya ayat ini adalah adanya orang-orang Islam yang tinggal di Mekah dan tidak ikut berhijrah. Jadi seluruh sahabat, hampir seluruh sahabat berhijrah ke kota Madinah. Ada sebagian yang masih tinggal di Mekah dan tidak mau berhijrah. Mereka disebut, mereka Allah menyeru mereka dengan sebutan beriman. Apa maksudnya? Ya, bukankah Allah berfirman di sini? Ya ibadialladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kenapa kalian tidak mau berhijrah? Bumiku luas. Ada? Di sini Allah memanggil hamba-hambanya dengan kata-kata apa? Iman. Berarti pelajarannya apa? Yang tidak mau berhijrah, maka dia tetap apa? Beriman. Cuma kurang imannya. Cuma kurang iman. Karena mengerjakan dosa besar. Ya. Yang tidak mau berhijrah itu dosa besar. Paham ini para ikhwan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang tidak mau berhijrah dia orang iman, cuma kurang keimanan. Bahkan sangat kurang karena dia melakukan dosa besar. Dan ini menunjukkan pula keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tidak mau berhijrah kemaksiatan, bahkan dosa besar, kurang iman. Ya, ini pada. Bukan berarti siapa yang tinggal di negeri Amerika, Australia, kafir berataan. Enggak begitu cara berpikir. Tidak kafir. Kenapa? Karena Allah menyebut mereka dengan, memanggil mereka dengan apa? Ya ibadialladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Masih disebut oleh Allah sebagai orang yang beriman. Baik. Paham sampai sini ya? Nah, itu semua dalil dari Al-Qur'an tentang apa? Tentang wajibnya berhijrah. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka umatnya pun wajib untuk berhijrah. Kemudian penulis mengatakan, "Wad dalilu 'alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam." Dalil atas wajibnya berhijrah dari as-sunnah adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu biasakan. Inilah yang disebut dengan agama. Ada sebuah hukum, ada dalil. Hukumnya hijrah wajib. Dalilnya dari Al-Qur'an A B C D. Dari hadis Rasul A B C D. Begitulah agama Islam. Selalu dibangun di atas dalil. Selalu. Tidak boleh sembarangan. Selalu dibangun di atas dalil. Maka salah satu yang menarik yang membuat saya berpindah dari akidah tasawuf kepada akidah salafus saleh ataupun mengikuti manhaj salaf adalah karena semuanya diatur dengan dalil. Diatur dengan dalil. Ya. Coba sekarang saya ingin tahu dalil. Ketika seseorang Hadrah berdiri. Kemudian ada keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu hadir. Mana dalilnya? Kalau ada dalil, kita terima. Kalau tidak ada dalil, kita tidak terima. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Orang-orang yang sering mengkafirkan negeri Indonesia ini, mengatakan bahwasanya pemerintah tagut, tagut, akhirnya mengkafirkan kaum muslimin di Indonesia. Akhirnya ngebom sana sini. Mana dalilnya? Harus selalu dibangun di atas dalil. Dalil kita negeri Indonesia negeri Islam. Apa dalilnya? Karena nampak syiar Islam. Bisa mengadakan pengajian, azan, jumatan, sholat jumat, sholat berjamaah. Nah, ente mau apa lagi coba? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil atas wajibnya hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Wala tanqati'u at-taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hijrah tidak terhenti sebelum terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Lihat di sini kata-kata hijrah tidak berhenti. Maksud hijrah di sini apa? Hijrah yang mana? Berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Ini tidak berhenti sampai hari kiamat, sampai terputusnya taubat. Terputusnya taubat kapan? Ketika matahari terbit dari barat. Ya. Ketika matahari terbit dari barat, itulah terputusnya taubat. Maka pada saat itu tidak boleh lagi berhijrah. Ingat kata-kata hadis Rasulullah SAW yang berbunyi di sini, tidak akan hijrah tidak berhenti sebelum terputusnya taubat. Hijrah tidak berhenti. Hijrah di sini maksudnya hijrah apa? Dari Mekah sampai Madinah, atau dari negeri kesyirikan sampai keislaman? Hah? Kenapa bukan dari Mekah sampai Madinah, dari Mekah ke Madinah? Karena sekarang negara Mekah sudah negara Islam. Jadi hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat, maksudnya adalah hijrah ya, tidak terputus. Hijrah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam tidak terputus sampai hari kiamat. Kapan tanda hari kiamat? Yaitu apa? Terbitnya matahari dari barat. Apa dalil bahwasanya matahari terbit dari barat ya, itu tanda hari kiamat? Oh banyak. Di antaranya saya bacakan surat Al-An'am ayat 158. Ini dalil bahwa apabila matahari terbit dari barat, hari kiamat. Surat Al-An'am ayat 158. Saya bacakan. Hal yanzurun illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'dhu ayati rabbik. Apakah mereka menunggu? Tidak ada yang mereka tunggu kecuali ketika para malaikat datang, itu pada hari kiamat, atau Allah datang, atau tanda-tanda kekuasaan Allah datang. Salah satu tafsiran bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah datang maksudnya adalah matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, apa yang terjadi? La yanfa'u nafsun imanuha. Iman seseorang tidak akan bermanfaat. Lam takun amanat min qabl. Apabila dia belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira. Atau belum mengerjakan kebaikan di dalam keimanannya. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain bahwasanya apabila matahari terbit dari barat, maka tanda hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqumu as-sa'ah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza ra'aha an-nasu amana man amana man 'alayha. Fadzaka hina la yanfa'u nafsul imanu lam takun amanat min qabl. Kalau sudah manusia melihat matahari terbit dari barat, pada saat itu seluruh manusia beriman. Mulai saat itulah berjalan firman Allah. Surat Al-An'am ayat 158, yaitu tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Ya, hati-hati. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu' asy-syamsu min al-ghurub." Allah membuka, membentangkan tangannya untuk menerima siapa yang bertobat, membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima siapa yang bertobat di siang hari, yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat siapa yang berbuat dosa di malam hari. Sampai seperti itu terus, seperti itu terus. Taubatnya terlalu selalu terbuka 24 hours, 24 jam. Ala madari sa'. Dibuka terus di taubat sampai matahari terbit dari barat. Ini menunjukkan bahwasanya matahari terbit dari barat adalah tanda hari kiamat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan terbit matahari dari barat, maka itu adalah permulaan tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Permulaannya adalah terbit matahari dari barat. Intinya hijrah tetap wajib sampai hari kiamat. Nah, di sana ada hadis Rasul yang berbunyi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Apa maksudnya? Apa maksudnya hijrah di sini? Tadi kita katakan bahwa hijrah tetap di ada sampai hari kiamat. Sedangkan hadis ini tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah kapan? Tahun ke 7 Hijriah. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Sudah lewat berarti. Paham gak perbedaannya? Pertentangannya paham gak? Di awal Rasulullah SAW mengatakan hijrah tetap akan diterima sampai hari kiamat. Paham ini? Hijrah hukumnya wajib sampai hari kiamat. Paham ini? Baik. Sedangkan ini yang kedua, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Sedangkan penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Bertentangan enggak? Eh? Paham enggak tuh? Enggak paham? Ada yang paham? Angkat tangan. Paham enggak? Paham? Enggak paham? Begini. Tadi kita katakan Rasulullah SAW bersabda tidak berhenti hijrah sampai hari kiamat. Paham sampai sini? Apa maksud hijrah di sini? Berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri keislaman. Paham sampai sini? Ini hukumnya tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Baik, di sana ada hadis dari Abdullah bin Abbas, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Sebentar. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Paham enggak pertentangannya? Hadis dengan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, paham enggak pertentangannya? Bapak yang jawab tadi, paham enggak pertentangannya? Muhammad sudah malam di kota Mekah itu sudah Islam. Baik. Iya, saya paham itu. sebelum habisnya cukup itu sudah kiamat, mungkin tidak diterima lagi. Ada yang mau menjelaskan lebih jelas lagi? Yang saya tanyakan, apa pertentangan antara dua hadis ini? Paham nggak? Hah? Coba, Mas Dipa. Yang pertama kan tidak akan hijrah itu tidak terputus sampai hari kiamat. Hijrah tidak terputus sampai hari kiamat. Sampai kiamat tapi di yang kedua itu disebutkan bahwasanya tidak ada hijrah setelah ada menaklukkan kota Mekah. Paham? Pertentangannya di situ, paham? Hah? Paham enggak? Ya. Hadis pertama mengatakan hijrah terus sampai hari kiamat. Hadis kedua mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah kota Mekah jadi negeri Islam. Paham? Pertentangan enggak? Pertentangan enggak? Jawabannya nanti. Saya ingin menegaskan dulu pertentangan. Antum paham pertentangannya enggak? Paham ya? Baik, bagaimana menjawabnya? Nah, baru jawabannya sekarang. Saya belum bertanya jawaban. Saya hanya bertanya permasalahannya apa. Ya, karena nanti saya jawab sedangkan permasalahannya itu enggak paham gitu. Nah, kalau sudah paham permasalahannya, hijrah terus ada sampai hari kiamat. Di negeri-negeri kafir sekarang, Eropa, Amerika, yang mereka tidak bisa melaksanakan syiar Islam dan mampu berhijrah, wajib berhijrah ke negeri Islam. Wajib berhijrah ke negeri Islam. Paham ini? Ya. Sampai hari kiamat itu. Wajib aja sampai hari kiamat. Ya, tapi di sana ada hadis. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Seakan-akan apa? Bertentangan. Jawabannya bagaimana? Jawabannya maksudnya adalah bahwa tetap berhijrah hukumnya sampai hari kiamat. Hijrah yang dimaksud adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri keislaman. Sedangkan hijrah di hadis yang kedua, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, maksudnya adalah tidak ada berpindah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi negara Islam, seperti jawaban kita. Paham ini, para ikhwan? Nah, itu yang dimaksud oleh penulis. Maka ini menunjukkan bahwasanya hijrah tetap ya sampai hari kiamat. Tetapi perlu diingat, kota Mekah sekarang sudah menjadi negeri Islam. Maka tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah ke kota Madinah, enggak ada, enggak perlu lagi. Karena negeri Mekah sudah menjadi negeri Islam. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah kita lanjutkan, karena setelah ini baru kita membicarakan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah. Nah, ini satu yang ingin saya sampaikan, bahwa pentingnya hijrah dilihat dari Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah sebelum diberikan syariat zakat, puasa, jihad. Sebelum diberikan syariat zakat, puasa, haji, jihad, azan, menunjukkan hijrah itu penting dalam Islam. Paham ya para ikhwan? Wallahu a'lam. Apakah tetap dianggap berdosa jika masih merokok sedangkan sudah tahu hukum merokok, karena tidak bisa berhenti langsung? Jika sebelumnya satu bungkus sehari semalam, sekarang sudah mengurangi menjadi cuma beberapa batang, maka jawabannya tetap dosa. Ya. Karena yang haram tetap haram, qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit banyaknya tetap haram. Misalkan ini ada minuman keras. Si fulan biasanya satu gelas tom. Kemudian dia tinggalkan cuma setengah, minumnya sekarang setengah atau cuma setetes. Asa merasai aja setetes. Nah, tetap haram. Qaliluhu wa katsiruhu. Contoh juga laki-laki memakai cincin emas, haram hukumnya. Nabi Muhammad SAW mengangkat dua benda, satu emas, satu sutra. Kata Rasulullah SAW, hadani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram atas laki-laki dari umatku, emas dan sutra. Dan sangat ironis zaman sekarang, hadis ini dianggap biasa, padahal dia haram. Nah, kalau ada emas sapuhan, haram tidak? Haram. Ya, qaliluhu wa katsiruhu haram. Banyak sedikitnya tetap haram. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan rokok, karena rokok tidak ada manfaatnya. Pabriknya sendiri, bahkan kan ada di media sosial, tidak bisa dibohongi. Yang punya pabrik rokok mengatakan saya tidak merokok. Mau-maunya dibohongin oleh mereka. Ya, sudah mubazir, berpenyakit, dan menyebabkan, ini yang lebih parah, dan menyebabkan orang lain penyakit. Ini lebih parah. Kalau seandainya orang mati sendiri, sudah bunuh diri, sudah dosa-dosanya sendiri, tapi membunuh orang ini lebih parah. Paham ini para ikhwan? Wallahu a'lam. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, mereka adalah para kawan-kawan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah tanpa kebenaran. Maka neraka bagi mereka. Nah, dalil apa lagi tuh? Sudah. Quran ada, hadis ada. Ya. Mungkin sebagian orang menginginkan dalilnya begini. Sebutkan Ustaz dalil haramnya gudang garam. Malioboro, Jisangsu. Ya jelas enggak ada. Ya. Wallahu a'lam. Tolong berikan kami nasihat dan semoga agar kami para suami dapat menafkahi keluarga dengan baik. Maka jawabannya yang pertama, berdoa kepada Allah, karena rezeki di tangan Allah. Yang kedua, jangan takut miskin. Ya, karena semua manusia membawa rezekinya masing-masing. Ada ayat menarik para ikhwan. Ini membuat kita semakin tawakal kepada Allah. Kalau Anda punya anak dan takut miskin, jangan bunuh anak Anda. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada anak Anda dan kepada Anda orang tua. Itu kalau takut miskin. Kalau Anda punya anak dan benar-benar miskin, jangan bunuh anak Anda. Karena Allah memberikan rezeki kepada Anda dan kepada anak Anda. Jadi kalau takut miskin, Allah mendahulukan rezekinya kepada anak. Kalau benar-benar miskin, Allah mendahulukan rezekinya kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya anak punya rezeki sendiri, orang tua punya rezeki sendiri. Ya, silahkan cek itu di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra pada surat Afan, surat Al-Isra ayat 31, surat Al-An'am ayat 151. Ya, silahkan cek. Kalau miskinnya ada, maka jangan bunuh anak, karena Allah memberikan rezeki kepada orang tua dahulu sebelum anak. Kalau baru takut miskin, jangan bunuh anak, karena Allah akan memberikan rezeki kepada anak dahulu sebelum orang tua. Indah sekali Al-Quran. Ini saya katakan, berdoalah. Kemudian jangan takut miskin. Yang ketiga, berusahalah yang halal. Jadi dalam benak Anda itu bagaimana cara saya berusaha yang halal, bukan bagaimana cara saya mendapatkan yang banyak. Kenapa? Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan bahkan sebelum kita lahir, malaikat sudah menulis rezeki kita. Tidak akan pernah berlebih dari yang ditentukan, dan tidak akan pernah berkurang dari yang ditentukan. Tinggal kita caranya bagaimana mencarinya, apakah yang halal atau yang haram. Itu intinya. Saya beri contoh ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah beliau naik unta singgah di sebuah masjid. Kemudian beliau panggil seorang pemuda, "Wahai pemuda, ini jaga unta saya. Saya mau sholat." Setelah sholat beberapa rakaat, beliau keluar. Ontanya masih ada, pelana ontanya hilang, pemudanya pun hilang. Oh, berarti apa? Dicuri oleh siapa? Pemuda tadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib memanggil pemuda yang lain, "Sini engkau, ini satu dinar, coba engkau pergi ke pasar belikan saya pelana onta." Pergilah pemuda yang kedua ini, pergi ke pasar, bertemu dengan pelana onta yang pemuda yang pertama. Rupanya dia jualnya di pasar. Bawa, Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, "Innahu sabaqal halal." Oh, ternyata ini pelana saya tadi. Kembali lagi kepada saya, pemuda tadi yang pertama mendahulukan yang haram. Padahal sebelum saya sholat, saya sudah berniat setelah saya sholat saya akan kasih dia satu dinar. Cuma dia mendahului satu dinarnya dengan cara yang begitu. Hakikat harta manusia tidak akan terlepas, tidak akan berubah. Misalkan saya nih Ahmad Zainuddin 60 tahun, rezekimu 1 miliar, sudah enggak akan terlepas tuh. Enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Seperti itu juga. Syekh saya, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaini, guru besar fikih di Masjid Nabawi, ketika kita masih menjadi mahasiswa di Universitas Al-Madinah, beliau sering bercerita. Kata beliau, "Rezekimu tidak akan tertukar." Saya beri contoh kisah nyata, kata beliau. Apa Syekh kisahnya? Yaitu ada seorang yang tercubur ke sumur. Sumurnya kering, bisa ditolong, alhamdulillah keluar. Ketika di dalam sebuah tempat yang dalam, otomatis kita kehabisan oksigen dan biasanya haus. Beliau minta segelas air untuk minum. Setelah diminum, baru orang-orang bertanya, "Bagaimana ceritanya kamu bisa masuk ke dalam sumur tadi?" Maka si fulan ini bercerita, "Saya tadi terperosok karena begini, begini, begini." Dia contohkan. Dan terperosok untuk yang kedua kalinya. Setelah itu meninggal. Apa hikmahnya? Rezekinya tinggal berapa? Satu gelas air. Persis seperti hadis Rasul, "Inna nafsan lan tamut hatta yastakmila rizqa." Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ya, maka jangan ada orang mengatakan, "Wah, saya rezekinya terlalu lambat nih." Memang bukan rezekinya atau belum rezekinya. Kalau ada orang yang lagi mengatakan, "Ustaz, saya sholat 5 waktu di Masjid Utsman bin Affan. Kadang saya muadzin, saya iqamah, saya imam, saya makmum sendirian." Enggak ada yang berjamaah. Artinya saya taat kepada Allah. Kenapa miskin? Maka jawabannya adalah ada sebuah hadis qudsi yang menyebutkan, "Inna min ibadi man law aghnaitu la afsadat kullina." Ada dari hamba-hambaku yang kalau seandainya aku kasih dia kekayaan, maka kekayaannya akan menghancurkan. Jadi secukup-cukupnya saja yang Allah kasih. Kenapa? Karena dia miskin saja sombong. Bagaimana kalau kaya? Nah, ini Pada ikhwan yang dirahmati, maka saya katakan berdoa, jangan takut miskin. Yang kedua, ya berusahalah yang halal. Karena seberapapun usahamu, mau cara halal, cara haram, tidak akan pernah bisa menambah rezeki. Segitu gitu aja, tidak akan pernah berubah. Allahu a'lam. Membenci poligami itu kan tidak boleh. Bagaimana jika ada orang membenci madunya setelah suaminya berpoligami? Boleh saja. Yang penting jangan poligaminya dibenci. Madu bersaing di situ enggak apa-apa. Ini suamiku. Aku istri pertama. Kata istri kedua, "Enggak, ini suamiku. Aku istri kedua. Aku yang lebih muda." Bersaing di situ, silakan. Tapi tidak baik membenci antar sesama madu. Lawang madunya cuma satu, suaminya cuma satu. Maka saya katakan bersabarlah dengan madumu ketika suami berpoligami. Ya, dan saya nasihat kepada para suami, ketika Anda berpoligami maka harus adil. Ya, ada barang, ada harga. Apa artinya? Ingin dua, ya berarti harus konsekuensi. Yang satu saja harus konsekuensi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Itu satu. Bagaimana kalau dua? Ya, wajib adil. Tidak boleh dia menceraikan istri pertama gara-gara istri kedua. Kecuali kalau seandainya istri kedua melakukan nusyuz. Hati-hati. Ini saya sangat ironis sekali, kadang-kadang praktisi poligami, mereka mengambil daun muda, istri pertama dibuang. Dan ini tidak hanya tahap orang awam, para pengajar, para pendakwah kadang-kadang melakukan seperti ini, sangat disayangkan. Bagaimana cara ikhlas dengan hinaan dan cacian orang lain? Karena terkadang hati ingin sekali membalas, terutama dari madu mungkin. Terutama dari madu itu dari saya. Maka jawabannya pada ikhwah begini. Pendendam itu bukan sifat orang beriman. Pemaaf itu sifat orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang bersedekah pada dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, dan orang yang menahan amarah. Lihat, janjinya surga. Dan orang-orang yang memaafkan, janjinya surga. Dan Allah mencap mereka ini orang yang ihsan. Saya katakan kepada yang suka mendendam, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diceritakan oleh Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsihi qat illa an tuntakah untuhaka hurmatu min hurmatillah fayantaqimu lillah." Yang artinya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dendam untuk dirinya sendiri, kecuali ketika larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau marah atas hal itu dan beliau membalas dendam atas Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, membalas dendam kurang pahalanya dibandingkan memaafkan di dunia. Atau saya balik bahasanya, memaafkan kesalahan orang lain di dunia pahalanya lebih besar dibandingkan menuntut balas nanti di akhirat di hadapan Allah. Ada orang pernah berkata kepada saya, "Ustaz, saya kalau dizalimi saya diam aja, saya enggak mau balas." Tapi awas, nanti di akhirat tak tuntut. Ini manusia jenis pertama. Ada manusia jenis kedua, dia maafkan di dunia dan berlapang dada. Maka kita katakan yang ini lebih besar dibandingkan yang ini. Memaafkan kesalahan orang lain bersabar atas keburukan orang lain lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan menuntut balas atas kezaliman orang lain di akhirat. Meskipun boleh. Meskipun apa? Boleh. Wallahu a'lam. Maka caranya pada ikhwan, kenali keutamaan-keutamaan memaafkan orang lain. Wallahu a'lam. Apakah warga Palestina itu sudah kena hukum wajib berhijrah? Ini tanyakan kepada ulama besar, saya tidak tahu. Karena itu permasalahan besar, permasalahan umum, maslahat kaum muslimin. Lebih baik tanyakan kepada ulama-ulama besar yang mereka mampu menanggung fatwa nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berani. Ya. Dan mereka-mereka yang orang-orang yang luas pemahamannya dan dalam ilmunya. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang beropini bahwa jika ingin berhijrah harus mengawali dengan mempelajari fikih terlebih dahulu, setelah itu ilmu tasawuf. Seseorang tersebut berkata lagi bahwa tauhid tidak terlalu penting. Bagaimana hal tersebut? Karena saya masih tidak bisa menerima dan bingung apa yang dipelajari terlebih dahulu. Yang dipelajari terlebih dahulu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala man tad'uhum syahadati an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi ahli kitab, yang paling pertama kali kamu dakwahkan adalah mengajari tauhid, la ilaha illallah. Maka saya katakan kepada yang berhijrah, bertauhid. Ya, yang ingin memulai hijrah, maka pelajari akidah yang benar. Karena contohnya, saya pernah di pelajaran orang-orang bertasawuf. Tasawuf mengajarkan untuk tawadhu, tasawuf mengajarkan untuk senantiasa melihat aib diri sendiri, tasawuf mengajarkan untuk tidak sombong, tidak ujub, tidak riya dan semisal. Sebagian dari ajaran tasawuf. Padahal itu juga sebagian dari ajaran Islam. Baik. Ini semua tidak akan manfaat tanpa akidah yang benar. Tanpa kita mengenal Allah yang benar, mengenal rububiyah, mengenal asma wa sifatnya, mengenal uluhiyah, tidak akan manfaat. Kita menjadi orang yang penolong, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang lembut, tidak akan manfaat tanpa akidah yang benar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, Ibnu Juda'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imu ta'am fahal nafi'uhu dhalik. Wahai Rasulullah, Ibnu Juda'an di masa jahiliyah belum masuk Islam, dia suka menyambung hubungan rahim, suka nolong orang, memberi makan kepada orang. Apakah bermanfaat untuknya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uhu dhalik. Tidak bermanfaat untuknya. Li'annahu lam yakun yawma idin rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Karena dia belum beriman, belum pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya akidah adalah pondasi dasar seluruh amal ibadah. Contoh misalkan, kita di Indonesia ini kan ada ustadz spesial sedekah, ustadz spesial zikir, ustadz spesial hati, ustadz spesial macam-macam. Dan itu baik semua, mengajari umat yang baik-baik. Tapi itu tidak manfaat tanpa akidah yang benar. Tanpa kita mengenal Allah, rububiyah Allah, kemudian asma wa sifat Allah, kemudian uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Wallahu a'lam. Apakah hidayah dan taufik itu berbeda maknanya? Iya. Hidayah adalah ilmu. Hidayah itu ilmu. Seperti sekarang kita belajar ilmu. Nah, apabila ilmu itu dikerjakan, berarti itu adalah apa? Taufik. Berarti itu apa? Taufik. Contoh, orang kaya dapat hidayah agar bayar zakat. Nah, ketika dia bayar zakat, berarti dia dapat taufik. Paham? Makanya kita meminta hidayah dan taufik. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, Kanaan anaknya Nabi Nuh dapat hidayah, dapat ilmu, tapi tidak dapat taufik. Kenapa? Karena taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak beriman. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman. Istrinya Nabi Lut tidak beriman. Kanaan anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Berarti dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Paham bedanya? Hidayah itu ilmu, taufik itu mengerjakan ilmu ini. Itu namanya taufik. Ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.